Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Nah, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita untuk mempelajari iya, kitabullah dan juga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan iya, apa yang telah kita ketahui dari beberapa muhadarah tentang iya, tariqah atau tentang metode di dalam menimba atau mencari al-ilmu syar'i. Iya, sebagaimana telah diketahui di antara metode yang harus dimiliki oleh seorang thalib ketika dia menginjakan kakinya di jalan talabul ilmi adalah at-tadarruj. Iya, at-tadarruj fi talab. Iya, dia bertahap di dalam menuntut ilmu. Karena namanya ilmu, ia digambarkan oleh para ulama itu bagaikan buhur. Ia bagaikan lautan. Ia lautan yang sangat luas, yang tidak ada tepinya. Atau kata para ulama digambarkan sebagai audiah. Ia yang namanya ilmu syar'i atau ilmu syariat ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, kemudian ia disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian disampaikan kepada para tabi'in dan orang setelah mereka. Ini digambarkan sebagai audiah, lembah-lembah yang sangat banyak. Dan satu lembah, kata para ulama, itu tidak akan cukup umur seorang hamba untuk apa namanya menimba semua ilmu yang ada pada lembah tersebut, atau mengambil serta mempelajari ilmu yang ada di dalam lembah tersebut. Sehingga para ulama rahimahumullah, baik yang dahulu yaitu salafun salih, iya, orang-orang yang mereka menimba ilmu dari para sahabat, kemudian juga para ulama yang sekarang atau yang sebelum masa kita, mereka iya membuat yang namanya manhajiyah di dalam talabul ilmi, metode atau cara iya seorang talib naam untuk menempuh jalan talabul ilmi. Karena barang siapa yang dia tidak nah, mengambil arahan dan juga apa yang dibawakan oleh para ulama di dalam menuntut ilmu, dia akan menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Sehingga di antara manhaj at-talaqqi kata para ulama adalah at-tadarruj. Iya, adalah seorang bertahap di dalam menimba ilmu. Iya, di sini insyaallah kita akan bacakan apa namanya suatu pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Rabi' hafizahullah taala ya wa ta'ala umrahu fi ta'atihi tentang tadarruj di dalam talabul ilmi. itu dalam suatu risalah atau dalam suatu kitab yang berjudulkan Marhaban Ya Talibal Ilm. Iya, kita langsung masuk pada pertanyaan. Kita seorang penanya, qala kaifa yatadarraj talibul ilmi fil ulum syar'iyyah. Iya, kata yang bertanya kepada beliau hafizahullah menanyakan bagaimana seorang talibul ilmi yatadarraj fil ulum syar'iyyah. Iya, bertahap. Bagaimana caranya seorang penuntut ilmu bertahap di dalam menimba ilmu syar'i. Iya, karena yang namanya ilmu tadi, iya, lautan yang sangat luas atau lembah yang sangat banyak. Satu lembah, iya, itu tidak akan habis. Bahkan umur seseorang yang akan habis ketika dia menimba ilmu syar'i tersebut. Sehingga butuh yang namanya tadarruj dan juga mempelajari usul dan qawaid al-ilmu syar'i. Sehingga di sini beliau ditanya tentang bagaimana cara seorang talib untuk bertadarruj atau bertahap di dalam menuntut ilmu. Qala hafizahullah al-jawab, jawabannya adalah qala sunnatullah fi khalqihi at-tadarruj. Ya, kata beliau hafizahullah, sunnatullah pada makhluknya atau pada hamba-hambanya itu adalah at-tadarruj, bertahap. Ya, bukan cuman pada al-ilmu syar'i, tapi pada al-ahkam, ya, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala terapkan kepada hamba-hambanya. Sebagian di hukum 6 dari hukum-hukum tersebut ada yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan tadarruj, dengan bertahap. Ya. Contohnya tentang as-siyam, yaitu siyam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa. Tidak langsung mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa, tapi di sana ada tahapan-tahapan, iya, yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang tahrim al-khamr, iya, diharamkannya khamr, iya, minuman yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang tahapan pengharaman al-khamr tersebut. Ia disebutkan secara tadarruj, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ia di antara sunnatullah pada hamba-hambanya atau pada makhluknya adalah at-tadarruj, bertahap, tidak langsung menerapkan satu hukum, karena yang namanya hati butuh sedikit demi sedikit. Demikian pula ilmu syar'i. Qala tadarruj talibul ilmi, maka seorang talibul ilmi dia harus bertadarruj. Iya, harus bertahap ketika dia menuntut ilmu. Sehingga di antara yang dikatakan dalam at-tadarruj adalah suatu perkataan, man lam yutqinil usul hurimal usul. Iya, suatu perkataan yang penting bagi seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan perkataan tersebut adalah perkataan yang sering didengungkan oleh para ulama adalah man lam yutqinil usul hurimal usul. Di antara makna dari perkataan tersebut adalah barang siapa yang dia tidak bertadarruj, tidak bertahap di dalam menuntut ilmu, ya, dalam artian dia baru mulai belajar langsung kepada kitab-kitab yang mutawwalat atau kepada kitab-kitab yang dia seharusnya pelajari setelah mempelajari ilmu alat atau ilmu usul dan yang lainnya. Dia tidak mempunyai landasan yang kokoh, tidak mempunyai pondasi yang kuat ketika dia mempelajari ilmu tersebut. Sehingga kata yang mengatakan perkataan tersebut, man lam yutqinil usul hurimal usul. Barang siapa yang dia tidak mengokohkan, tidak memantapkan usul-usulnya, pondasi-pondasi ilmu yang dia akan pelajari, maka dia pun akan hurimal usul. Dia pun tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Sehingga di antara bentuk at-tadarruj dalam talabul ilmi adalah seorang mempelajari usul ilmu yang akan dia pelajari. Iya, karena tidak ada di sana suatu ilmu melainkan di sana ada yang namanya usul. Ya, usul ilmu tersebut. Seperti ilmu fiqih. Ya, fiqih. Yang dimaksud dengan fiqih di sini adalah fiqih ibadah. Iya, muamalat, sholat dan juga yang lainnya, ini memiliki usul. Iya, ada usul yang disebut dengan usul fiqih. Iya, ketika seseorang ini pelajari ilmu tersebut, maka hendaknya dia mempelajari usul dari ilmu tersebut. Disebutkan di situ tentang ahkam asy-syar'iyyah atau ahkam at-taklifiyah dan seterusnya. Demikian pula ilmu tafsir. Iya. Iya, demikian pula ilmu tafsir memiliki usul yang disebut dengan usul tafsir. Iya, ketika seseorang ingin mempelajari tafsir, harus dia mempelajari yang namanya usul, agar dia ketika mempelajari ilmu tafsir, dia dilandasi dengan naam, pondasi dan juga landasan yang sangat kuat. Sehingga diantara penafsiran man lam yutqinil usul harimal usul adalah maksudnya seorang penuntut ilmu ketika dia naam menginjakan kakinya, dia melangkahkan kakinya ketika menuntut ilmu, harus dia naam bertabarruj, bertahap di dalam menuntut ilmu. Qala yata'allamu minal lughati wa minal fiqhi wa minal hadith. Iya, dia mempelajari dari ilmu-ilmu tersebut atau ilmu syar'i tersebut al-lughah, yang mempelajari lughah, nahwu dan juga yang sejenisnya. Qala wa minal fiqhi, dan juga fikih. Nanti beliau akan menyebutkan beberapa kitab bagi orang yang ingin menuntut ilmu, yang juga ingin bertadarruj di dalam thalabul ilmi. Qala minal mustalah wa minat tauhid, dan juga dari naam bidang ilmu mustalahul hadis dan juga ilmu tauhid. Ini semua telah dijelaskan oleh para ulama. Seorang yang mubtadi, yang baru di dalam menuntut ilmu, apa saja yang harus dia pelajari. Iya, yang alhamdulillah para ulama rahimahumullah yang dahulu maupun yang kemudian atau yang setelah mereka telah menjelaskan kepada kita cara-cara dan juga kitab-kitab yang dipelajari seorang yang baru di dalam menuntut ilmu. Sehingga kata beliau di sini, wa yabda bi sigharil kutub, yabda bil arba'in an-nawawiyah, thumma al-umdah, thumma bulughul maram. Iya, seorang ketika bertadarruj, iya, dicontohkan oleh beliau di sini, dia memulai dengan sigharul kutub, dengan kutub atau kitab-kitab yang masih kecil, ya, kitab-kitab yang kecil, belum yang mutawwal, tidak yang panjang. Beliau contohkan di sini, yabda'u bil arba'in an-nawawiyah. Iya, ketika dia mempelajari ya fiqih atau hadis, dia hafal tahapannya. Namun sebagaimana ketika seorang belajar ada tahapannya, demikian pula ketika dia menghafal ada tahapan-tahapan yang telah disebutkan oleh para ulama. Sehingga di sini beliau mengatakan Syekh Rabi hafizahullah memulai dengan al-arba'in an-nawawiyah. Ya, arba'in an-nawawiyah, yang 40 hadis, dan ditambahkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali menjadi 50 hadis. Qala thumma al-umdah, kemudian setelah dia menyelesaikan apalah hafalan arba'in, dia mulai dengan kitab Umdatul Ahkam. Ya, Umdat al-Ahkam, yang disitu disebutkan beberapa hadis atau hadis-hadis yang hadis-hadis yang muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Qala thumma bulughul maram, kemudian setelah itu dia menyelesaikan Umdatul Ahkam, dia kemudian mulai dengan menghafal bulughul maram. Iya, ini diantara tariqah atau bentuk tadarruj seorang talibul ilmi di dalam hafalan atau di dalam belajar. Dia mulai dari arba'in, ya, kemudian dia mulai kemudian setelah itu umdah, umdatul ahkam, kemudian setelah itu bulughul maram. Ini dalam ilmu hadis atau dalam hadis. Qala yabda'u bin nukhbati fil mustalah, adapun dalam bidang mustalahul hadis. Iya, dan ini termasuk ilmu alat, ya, ilmu alat yang ketika seorang penuntut ilmu ingin kokoh, ya, di atas al-ilmu syar'i, dia harus memiliki ilmu tersebut, yaitu ilmu mustalahul hadis, yang terkait dengan tadhi'if, yang mendhaifkan suatu hadis, atau tashih, atau mensahihkan suatu hadis. Dia memulai dengan kata beliau bin nukhbah, iya, yang disebut dengan nukhbatul fikr lil Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Dia mulai dengan Nukhbah Al-Fikr. Qala au ghairiha min kutub, atau yang lainnya dari kitab-kitab mustalah, seperti kata beliau Al-Baiquniyah. Iya, Manzumah Al-Baiquniyah yang naam, yang disarankan oleh para ulama, dan juga awal yang dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Qala wa ghairiha, dan kitab-kitab yang lainnya. Qala thumma yatadarraj ila al-ba'is al-hafiz ila muqaddimat ibn salah ila tadrib ar-rawi. Kemudian setelah itu dia pun apa namanya? Naik. Iya, naik kepada yang lebih tinggi dari itu semua. Seperti al-ba'is al-hafiz, kemudian muqaddimah ibn salah, atau tadrib rawi. Ini semua dalam bidang ilmu mustalah al-hadith. Ini contoh-contoh yang beliau sebutkan dalam bentuk tadarruj. Ya, seorang bertadarruj, bertahap di dalam menuntut ilmu. Qala thumma yata'allamu tauhid. Kemudian ketika dia hendak mempelajari ilmu tauhid, dengan apa dia mulai? Qala al-usulu thalathah. Yang pertama adalah usulu thalathah, yang ma'ruf dan juga mahfuz, yang dihafal oleh kita semua insyaallah. Qala wa kashfu syubhat, dan juga kashfu syubhat. Qala kitab tauhid, demikian pula kitab at-tauhid. Ini semua tahapan-tahapan yang akan dipelajari seorang penuntut ilmu. Qala thumma yataraqqa ila al-kutubil ukhra, Fathul Majid wa ghairiha. At-tadarruj fi at-talab, kata beliau, sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah itu kata beliau naik kepada kitab yang lainnya yang lebih tinggi, yaitu Fathul Majid, dan juga kitab-kitab yang lainnya seperti Taysir, Al-Aziz Al-Hamid, dan seterusnya. Sehingga di akhir kata beliau, at-tadarruj fi at-talab sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Iya, at-tadarruj itu bertahap di dalam mencari ilmu, itu adalah sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di antara makna at-tadarruj adalah seorang bertahap mempelajari, ketika mempelajari ilmu nahwu, dia meminta saran dan juga arahan kepada orang yang lebih dulu menuntut ilmu. Apa yang harus kita pelajari ketika kita baru mulai menuntut ilmu, dan juga apa yang kita pelajari dalam ilmu tauhid ketika kita mulai menuntut ilmu. Dan ini semua alhamdulillah sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, sehingga mudah bagi seorang penuntut ilmu yang ingin dia menuntut ilmu untuk memulai dengan at-tadarruj. Sehingga di sini kata beliau, war-rabbaniyun humul ladzina yu'allimuna an-nasa sighara al-masail thumma ba'da dhalika yatadarrajuna fihim shay'an fa shay'an ila an yasilu ila sya'ni kibaril ilmi. Iya, sering kita dengar yang disebut dengan al-alim ar-rabbani. Siapa itu alim rabbani? Kata beliau, humul ladzina yu'allimuna an-nasa sighara al-masail. Iya, mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kepada manusia, iya, bertahap dari permasalahan-permasalahan yang kecil. Thumma ba'da dzalika yatadarraj fihim syai'an wa syai'an. Kemudian bertahap naik sedikit demi sedikit apa yang mereka ajarkan. Iya, tidak langsung ketika mereka mengajarkan seorang penuntut ilmu langsung pada kitab-kitab yang besar. Tidak. Kita harus memiliki at-tadarruj fi talab. Baik dari sisi seorang talib, ya, seorang yang belajar, ataupun seorang yang mengajar. Ya, seorang yang mengajarkan al-ilmu syar'i harus dia memiliki at-tadarruj, bertahap. Sehingga kata beliau, at-tadarruj fi talab sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Karena yang tadi kita katakan bahwasanya ilmu itu memiliki, ya, lembah yang sangat banyak, dan juga ilmu adalah lautan yang sangat luas. Sehingga seorang hamba ketika dia naam menginjakan kakinya di dalam talabul ilmi, dia harus memiliki at-tadarruj, bertahap di dalam menuntut ilmu, agar dia kokoh di dalam ilmu yang dia pelajari. Sehingga jangan sampai ketika dia mempelajari suatu kitab, belum selesai kitab tersebut, dia pindah dikarenakan bosan, jemu atau yang lainnya. Iya, jangan seperti itu. Dan ini bukan akhlak seorang penuntut ilmu. Ketika dia mulai bosan terhadap ilmu yang dia pelajari, dia pindah kepada ilmu yang lainnya. Ini tidak, atau ini alamat tidak bagus bagi seorang penuntut ilmu. Alamat tidak baik bagi seorang penuntut ilmu ketika dia mempelajari kitab atau suatu kitab, kemudian dia bosan, dia tinggalkan, pindah kepada kitab yang lain. Oleh karena itu para ulama rahimahullah menasihatkan kepada kita untuk bertabarruj, dan at-tabarruj fi talab itu membutuhkan dari kita kesabaran di dalam menuntut ilmu. Iya, karena seorang yang menuntut ilmu dengan at-tabarruj, dia akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Iya, akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Dan inilah yang harus dikorbankan oleh seorang thalibul ilmi yang memang benar-benar dia ingin paham tentang agamanya. Dia ingin mendapatkan keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia di dalam agamanya. Dan ini tentunya bukan suatu perkara yang mudah, yang gampang, dan juga dikatakan para ulama yang namanya ilmu syar'i itu bukan suatu makanan yang bisa langsung dimakan atau suatu minuman yang bisa langsung diminum kemudian selesai. Tidak. Yang namanya ilmu butuh kepada kesabaran dari kita, dan yang namanya as-sabr itu seperti namanya yaitu pahit. Iya, pahit, akan tetapi kesudahannya adalah kesudahan yang baik yang akan kita dapatkan. Tentunya kita mengharapkan dari situ keriduan Allah Subhanahu wa taala dan juga jannahnya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.